إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kita lanjutkan masih di ayat ke-136. Allah Ta'ala berfirman, Qulu amanna billah wama unzila ilayna wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbati wama utiya Musa wa Isa وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Asbat. Siapa Asbat itu? Sebagian ulama mengatakan Asbat itu anak-anak Nabi Ya'qub, di antaranya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sebagian mengatakan yaitu para nabi yang diutus pada Banu Israel yang tidak diketahui nama-nama mereka, dan Allah tidak menyebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma utiya Musa, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat. Wa Isa, yaitu Injil. Wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak pernah membeda-bedakan salah seorang dari mereka. Artinya kewajiban kita umat Islam mengimani seluruhnya. Seluruh nabi dan rasul wajib kita imani. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semuanya muslim kepada Allah. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Ayat ini menunjukkan akan keutamaan kita umat Islam. Di mana umat Islam beriman kepada seluruh nabi, semua kitab. Umat Islam beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Umat Islam beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Dan kita tidak pernah membeda-bedakan antara nabi ini dan nabi itu. Pokoknya semua kita beriman. Dan ini tidak dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita umat Islam mengimani seluruh nabi dan rasul. Ini keistimewaan umat Islam ya. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faidah. Al-ula, faidah yang pertama, wujubul iman billah wa ma unzila ilaina. Wajibnya beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kita umat Islam. Apa yang diturunkan itu? Itu Al-Quran dan hadis. Dan tentunya ya akhi, beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita, sebagaimana sudah kita jelaskan, memiliki konsekuensi. Ya, apa konsekuensinya? Yaitu yang pertama, mengimani semua yang Allah kabarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wajib kita mempraktikkan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, wajib kita tunduk dan patuh. Dan ini harus ada pada keimanan seseorang. Karena iman tanpa ketundukan hakikatnya kesombongan, Pak. Iblis beriman tidak kepada Allah, Pak. Beriman kepada Allah, tapi masalahnya iblis tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Maka ini kesombongan hakikatnya. Percuma kalau seseorang berkata, saya beriman, saya yakin, percaya ada Allah, ada surga, ada neraka. Tapi ternyata apa yang terjadi, dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Dia bersombong kepada perintah-perintah Allah. Na'udzubillah. Faedah yang kedua, kata Syekh Utsaimin, wa minha anna alladhina yu'minuna bi wujudillah lakin yushrikuna ma'ahu ghairahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa sifatihi lam yakunu mu'minin. Bahwa orang yang beriman akan adanya Allah, yakin adanya Allah, tapi mereka mempersekutukan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama dan sifatnya, maka hakikatnya ia bukan orang yang beriman. Sebagaimana sering kita ya bahas, atau kita pernah sampaikan juga, bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu beriman tidak kepada Allah. Kalau mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawabnya? Khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi itu zat yang maha aziz, perkasa, lagi maha mengetahui. Lihat, orang musyrikin menetapkan bagi Allah sifat izzah. Orang musyrikin yakin bahwa Allah itu maha tahu. Tapi kenapa keimanan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dicampuri dengan apa? Kesyirikan. Makanya Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, wa minha annalladzina yu'minuna billahi wa birububiyyatihi wa annahu ar-rabbul fa'alul khallaq alladzi la yushariku ahadun fi hadza lakinnahum ya'buduna ma'ahu ghairahu laysu bimu'minin. Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyahnya Allah, dan bahwasanya Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, akan tetapi mereka malah menyembah juga selain Allah, maka mereka tidak disebut apa? Mukmin. Kenapa? Dari mana kita mengetahui faedah ini, Pak? Karena Allah mengatakan di sini apa? Qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Ya. Sekarang kita tanya, orang Yahudi beriman tidak kepada Allah? Orang Nasrani beriman enggak kepada Allah? Oke. Orang Yahudi yakin tidak, Pak, bahwa satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah? Orang Nasrani yakin enggak, Pak, bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah? Yakin. Tapi masalahnya mereka mengatakan bahwa Allah mengambil anak. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha faedah selanjutnya, annalladzina yu'minuna biwujudillah wa birububiyyatihi wa uluhiyyatihi lakin fil asma'i was sifati la yu'minun. Ima an yungkirul asma wa sifat, wa ima an yungkirul asma duna sifat, wa ima ayangku ayang an yungkiru ba'dha sifat. Ha'ula ilam yu'minu billahi haqqal iman, wa imanum naqisun. Bahwa orang yang beriman akan adanya Allah, beriman akan rububiyahnya Allah, beriman bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, tapi tidak beriman Allah memiliki nama dan sifat, atau punya keyakinan Allah punya nama tapi tidak punya sifat, atau mengimani sebagian sifat dan mengkufuri sifat yang lainnya, maka hakikatnya ia belum beriman dengan sebenar-benar iman. Ini orang imannya kurang. Siapa mereka, Pak? Yang pertama kaum Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya apa? Sifat. Yang kedua, kaum Mu'tazilah. Mereka mengatakan Allah punya nama tapi tidak memiliki apa? Sifat. Nama Allah Rahman tapi tidak punya sifat Rahmat. Nama Allah Aziz tapi tidak punya sifat Izzah. Ini keyakinan orang Mu'tazilah nih ya. Yang ketiga siapa? Yang beriman kepada sebagian kitab, nama dan sifat, tapi tidak beriman kepada banyak sifat. Contohnya Kulabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan banyak lagi yang lain. Mereka hanya menetapkan sebagian sifat dan tidak beriman kepada sifat yang lain. Ya. Seperti Asy'ariyah mempunyai keyakinan sifat Allah yang wajib hanya 20. Dan mereka membagi ada sifat wajib, sifat jaiz boleh, dan sifat mustahil. Dari mana mereka menetapkan itu? Dengan akal. Katanya yang wajib bagi Allah sekian, yang boleh sekian, yang mustahil sekian. Bayangkan, Pak, yang mewajibkan manusia. Seakan-akan si manusia ini berkata, ya Allah, engkau wajib punya sifat ini, engkau boleh punya sifat ini, dan engkau tidak boleh punya sifat ini. Seharusnya kan kita yang beriman, Allah yang mengabarkan tentang sifat dirinya. Tapi kemudian kita yang apa? Malah kita yang menentukan. Oh, ini enggak masuk di akal. Oh, ini gini, ini wajib, ini boleh, ini mustahil. Ini aneh, Pak. Ya. Ini hakikatnya beriman kepada nama dan sifat sebatas dengan akal saja. Faedah selanjutnya. Aminha. Anal kutub allati utiha rasul qad nazalat min indillah. Wajib diimani bahwa semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul itu benar-benar turun dari sisi Allah. Benar-benar turun dari sisi Allah. Tapi yang Allah janjikan untuk menjaganya hanya Al-Quran saja. Selain Al-Quran, Allah tidak berjanji untuk menjaganya. Selain Al-Quran, penjagaannya itu diserahkan kepada para ulama-ulama dan rahib mereka. Kenapa? Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, setiap kali Nabi meninggal dunia diganti oleh Nabi lagi. Jadi wahyu tidak terputus. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak akan ada lagi Nabi, sehingga wahyu terputus. Karena wahyu sudah terputus setelah Rasulullah meninggal, maka Allah yang menjamin langsung Al-Quran untuk dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan apa? Adzikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya langsung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengabarkan bahwa orang-orang ahli kitab sebelum kita, mereka menulis sesuatu yang bukan dari Allah, kemudian mereka menisbatkannya kepada Allah. Allah berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyum wa minhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celaka orang yang menulis Alkitab dari diri mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah padahal bukan. Berarti ya, Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa kitab suci sebelum Al-Quran itu sudah dirubah, rubah, ditambah-tambah. Faminha, faedah yang keberapa? 6. Al-isyarah ilal bada'ati bil ahammi fal aham wa in kana mutaakhiran. Isyarat bahwa hendaknya kita memulai dengan yang paling penting, walaupun yang paling penting itu terakhir datangnya. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan apa? Wama unzila ilaina, wama unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq. Sekarang duluan mana, Pak? Nabi Muhammad apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim duluan. Tapi kenapa Allah menyebutkan di situ wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami itu dulu yang disebutkan, yaitu Al-Quran. Maka kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan ya, hendaknya kita memulai dari yang paling apa? Penting dulu. Dalam segala sesuatu itu harus kita lakukan begitu, Pak. Dalam berdakwah wajib kita mulai dari yang paling penting dulu. Apa itu? Tauhid. Di dalam beramal soleh wajib kita dahulukan yang paling apa? Penting dulu. Mana yang lebih penting? Wajib apa sunnah? Wajib. Dalam menuntut ilmu, kalau misalnya ada beberapa kajian di hari ini sementara kita belum paham betul tentang masalah tauhid misalnya, maka kita wajib mendahulukan apa? Belajar tauhid dulu. Kalau kita bekerja, maka kita wajib dahulukan dulu yang paling penting, mencari nafkah, ya, dan yang lainnya. Faedah selanjutnya yang ketujuh, wa minha al-iman bima utiyan nabiyyun min al-ayatil kauniyah wal ayati syar'iyyah. Mengimani semua yang diturunkan kepada para nabi berupa ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Itu mukjizat. Maupun ayat-ayat syar'iyah. Apa itu? Wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Ya, wajib kita imani, Pak, semuanya. Karena siapa yang mendustakan satu nabi saja, sama saja dia mendustakan seluruh nabi dan rasul. Iya. Wa minha faedah yang ke-8. Annahu yajibul iman bi jami'il anbiya'i war rasul. Bahwa wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul. Ala haddin sawa, secara sama rata. Iya. Namun bukan berarti, Pak, para nabi itu tidak berderajat-derajat, bukan. Wajib kita imani, Pak, bahwa para nabi dan rasul itu berderajat-derajat. Ada yang disebut dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama sepakat bahwa 5 nabi ini yang paling utama dibandingkan seluruh nabi. Dari lima nabi ini yang paling utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud di dalam ayat ini, kami tidak membedakan para nabi, maksudnya dalam keimanan bahwa mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita imani itu. Iya. Faedah yang ke-9 yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, wujubul ikhlas lillah, wajibnya ikhlas. Dari mana kita ambil? Yaitu dari firman Allah, wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya muslim. Apa makna muslim, Pak? Hakikat Islam itu istislam lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan diri kita dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Aminha. Faedah yang ke-10, anna rusula laisu mustaqillina bihadil ayat, fala yamlikuna an yatu bihadil ayat au bihadal wahyi, fahum yatalaqawna minallah. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tuliba minhul ayat la yastati an yatiya biha. Para rasul, Pak, tidak berdiri sendiri dalam mukjizat. Maksudnya mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu bukan karena mereka punya kemampuan yang luar biasa, Pak, tapi karena yang memberikannya siapa? Allah. Allah yang memberikan. Ya. Demikian pula wahyu yang Allah turunkan, akan tetapi mereka mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta untuk memperlihatkan mukjizatnya, Rasulullah enggak mampu, sampai Allah yang memberikan kepadanya. Nabi Musa ketika ditantang oleh para penyihir, apa kata para penyihir? Hai Musa, silakan kamu dulu yang melempar atau kami dulu yang melempar? Maka kemudian Nabi Musa apa? Qala alqu, lempar saja. Melihat itu Nabi Musa diam. Maka fa'auhayna ila Musa, baru kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, an alqi asok, lemparkan apa? Ya, tongkatmu itu. Nabi Musa enggak langsung lempar tongkat waktu itu, Pak. Tapi Nabi Musa menunggu apa? Perintah dulu dari Allah. Ketika Allah perintahkan, baru kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatlah. Tiba-tiba tongkat itu pun menjadi apa? Ular. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, Pak, tidak langsung wahyu itu, ya, terkadang langsung turun begitu saja, terkadang tidak. Pernah ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kutunya berjatuhan, saking banyaknya kutu di kepalanya itu. Sementara sedang berihram, tidak boleh menggunting kepala. Kemudian dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku sedang ihram sementara kutuku banyak sekali, ya Rasulullah. Bagaimana, ya Rasulullah? Maka Rasulullah diam, Pak, enggak berani jawab. Sampai kemudian Allah wahyukanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah bertanya, tadi mana yang bertanya? Aku, ya Rasulullah, kata Rasulullah, silakan cukur dan wajib kamu untuk menyembelih, ya, membayar dam. Rasulullah aja enggak berani jawab kalau belum ada apa? Wahyu. Sementara kita berani jawab walaupun enggak punya ilmu, Pak. Ajib, kan? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya juga oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, bumi mana yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Rasulullah, "Coba nanti saya bertanya dulu kepada Jibril." Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa kata Jibril? "Coba saya tanya dulu ke Allah." Maka Jibril bertanya kepada Allah. Maka Allah berfirman, bagian bumi yang aku cintai, paling aku cintai adalah masjidnya. Bayangkan, Rasulullah nanya dulu ke Jibril, Jibril gak tahu juga. Nanya lagi kepada siapa? Kepada Allah. Kita terkadang gak tahu, gak mau nanya gitu, tapi sok tahu. Wah, ini yang bahaya, Pak. Jangan sampai kita seperti itu. Agama ini berdasarkan wahyu. Faedah selanjutnya. Aminha annahu yambagi lil mu'min an yash'ur annahu huwa wa ikhwanu ka nafsin wahidah. Bahwa seorang mukmin selayaknya untuk merasakan dengan hatinya bahwa ia dan saudara-saudaranya sesama muslim itu seperti satu jiwa. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa nahnu lahu muslimun. Dan kami semua muslim kepada Allah. Seakan-akan kita punya kebersamaan, kami semua gitu loh. Maka hendaknya kita seperti satu jiwa, Pak. Berarti kalau kita satu jiwa, yang harus kita lakukan bagaimana, Pak? Kalau sebagian kaum muslimin merasa sakit, kita juga merasa sakit. Kalau sebagian kaum muslimin jatuh kepada syirik, kita tidak ridho. Mereka jatuh kepada apa? Syirik. Kalau sebagian kaum muslimin jatuh kepada maksiat, kita juga tidak ridho. Mereka jatuh kepada maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Luruskan. Cuma masalahnya, Pak, di zaman ini orang yang mengingkari kemungkaran itu berat banget, Pak. Antum mengingkari LGBT misalnya dituduh apa? Ah, kurang toleransi. Antum mengingkari kemaksiatan di zaman ini, Pak, dianggapnya apa? Ekstrim. Apalagi kalau antum mengingkari kebid'ahan, Wahabi. Antum mengingkari kesyirikan disebutnya apa? Memecah belah. Susah. Kalau beramar ma'ruf, sebatas beramar ma'ruf, saya yakin semua orang menerima. Ayo sholat, ayo zakat, ayo puasa. Tapi ketika kita mengingkari kemungkaran, ah itu jamaah tukang getok, ah itu pengadilan akhirat, ah itu radikal, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Padahal subhanallah, mengingkari kemungkaran itu termasuk apa? Salah satu tiang Islam. Iya. Walaupun tentunya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan ilmiah dan yang lainnya. Tapi memang Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita akan datangnya suatu zaman di mana mengingkari kemungkaran sudah tidak ada manfaatnya lagi di zaman itu. Iya. Kita masuk ayat selanjutnya. Ayat 137. Allah Ta'ala berfirman, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa'in tawallaw fa'innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Fa in amanu, dan jika mereka beriman kepada apa? Bimitsli ma amantum bih, dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian waktu ayat turun ini kepada siapa, Pak? Hah? Ketika ayat ini turun kepada siapa? Hah? Para sahabat. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim akan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajibnya mengikuti keimanan para sahabat. Sebab Allah mengatakan, jika mereka beriman dengan seperti apa yang kalian imani. Kalian di sini siapa? Sahabat. Faqadih tadau, sungguh mereka dapat hidayah. Berarti siapa yang berimannya seperti iman sahabat, beragama seperti agama para sahabat, sungguh mereka dapat apa? Hidayah. Wa in tawallau, tapi jika mereka berpaling, tidak mau beriman seperti iman para sahabat, fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam syiqaq. Syiqaq itu apa sih? Perpecahan. Ini tegas, Pak, ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau mengikuti agama para sahabat, kita pecah belah. Makanya semua firqah-firqah yang muncul, enggak ada yang ikut sahabat, Pak. Ada enggak orang sahabat yang pemahamannya khawarij? Enggak ada. Ada tidak sahabat yang pemahamannya murjiah? Tidak ada. Ada tidak sahabat yang pemahamannya qadariyah? Tidak ada. Bahkan semua para sahabat mengingkari khawarij. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, mereka memerangi orang-orang khawarij itu. Ya, para sahabat berlepas diri dari qadariyah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Yahya bin Ya'mar datang bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu Yahya bin Ya'mar berkata, "Innahu qad dhahara qibalana qaumun yataqaffaruna al-'ilm wa yaz'umuna alla qadar." Wahai Aba Abdurrahman, telah muncul di negeri kami suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh. Dan mereka mengatakan, katanya takdir tidak ada. Apa kata Abdullah bin Umar, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa hum bura'u minni." Kalau kamu bertemu dengan mereka, kata Ibnu Umar, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka telah berlepas diri dariku. Maka ini menunjukkan, Pak, kita wajib beriman seperti iman para, dan iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan apa? Lisan, dan amalan dengan apa? Anggota badan. Ya. Maka kita jika tidak mengikuti agama para sahabat, Allah sudah menjamin, fa in tawallau, jika mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Ya. Sekarang kalau ada orang berkata, kita enggak butuh para sahabat, kita katakan Anda sudah menyelisih ayat. Berapa banyak ayat yang memuji para sahabat? Di antaranya ayat ini. Di antaranya surat apa itu? At-Taubah 100. Di mana Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhoannya kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Lihat, berarti orang yang tidak mau mengikuti sahabat, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah, annahu labud an yakuna imanul yahud wa nasara mislu imanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummati haqiqatan wa wasfan. Bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, tidak akan diterima iman mereka kecuali kalau mau mengikuti keimanan Rasulullah dan para sahabat dan umatnya. Percuma kalau misalnya kita katakan orang Yahudi kan beriman kepada Nabi Musa. Kita katakan, bukankah Nabi Musa mengabarkan akan adanya di Nabi terakhir? Bahkan di dalam Taurat pun dikabarkan tentang akan keluarnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, ikhwata Islam azani Allah. Wa minha faedah selanjutnya, annama khalafa ma alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa dhalal. Bahwa semua yang menyelisihi apa yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti sesat. Pasti apa? Sesat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa, Pak? Fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Kenapa bid'ah itu sesat? Karena bid'ah itu hakikatnya tidak mengikuti, ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak mengikuti tuntunan Rasul sesat. Tapi di zaman ini, Pak, ada pernyataan yang aneh. Ketika dibawakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, apa katanya? Kullu itu maknanya tidak setiap, tapi sebagian. Jadi artinya apa? Kullu bid'atin apa? Apa? Dhalalah. Setiap bid'ah itu, kata mereka apa? Kullu artinya bukan semua, tapi sebagian. Dalilnya ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan semua yang sesuai, segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Kan yang dihancurkan cuma orang-orangnya aja, rumahnya enggak. Berarti kata mereka kullu itu tidak semua. Berarti tidak semua bid'ah sesat. Ada yang enggak sesat. Oke. Coba teruskan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin, dan setiap kesesatan di, berarti kalau setiap itu artinya tidak semua, artinya apa? Tidak semua kesesatan di neraka, begitu. Berarti ada sesat yang baik dan sesat yang tidak baik, begitu. Ajib. Pemahaman aneh ini, Pak. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Dan setiap kesesatan di mana? Di neraka. Katanya kullu itu artinya bukan setiap, tapi sebagian. Berarti gimana dong di artinya? Sebagian bid'ah sesat dan sebagian kesesatan di neraka. Berarti enggak semua kesesatan di neraka, begitu. Ajib. Semua kesesatan di neraka tempatnya, Pak. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya. Wuqu'u syiqaq. Annahu la hujjata liman tawalla an syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa syiqaq wal mujadalah bil batil. Bahwa tidak ada alasan bagi orang yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali karena memang sengaja itu menentang. Iya. Karena sengaja menentang biasanya, Pak. Orang yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad itu karena ya, menentang. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi di zaman Nabi sebetulnya yakin Nabi Muhammad itu benar. Tapi masalahnya kedengkian. Mereka akhirnya menentang. Iya. Walaupun tentunya di antara mereka juga, kalau di zaman sekarang ada orang-orang yang bodoh, yang terkena doktrin dan yang lainnya, yang harus tegakkan hujah. Ya, disampaikan kepada mereka mahajjah penjelasan. Aminha, faedah selanjutnya. Wuqu'u syiqaq baina ahlil kitab wal muslimin. Terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan ahli kitab dan kaum muslimin juga. Maka siapa saja yang tidak mau beriman seperti yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pasti berpecah belah. Umat Islam pun juga kalau tidak mau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya pasti pecah, Pak. Makanya Rasulullah juga mengabarkan umat Islam pecah, tidak, Pak? Pecah. Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak, kata Rasulullah. Setelah Rasulullah menyebutkan umat Islam akan berpecah belah, apa kata Rasulullah, Pak? Hah? Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah, Rasulullah berkata apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Di saat kalian melihat perpecahan itu, hendaklah yang kalian pegang itu sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigit ia dengan gigi geraham dan jauhi segala macam bid'ah. Karena semua bid'ah sesat, kata Rasulullah. Ada enggak hadis atau ayat yang mengatakan kalau kalian berselisih, udahlah bersatu padu aja, enggak usah bahas syirik nanti pecah belah, enggak usah bahas bid'ah nanti pecah umat? Rasulullah mengatakan kalau ketika kalian melihat perselisihan, yang harus kalian lakukan apa? Hah? Hendaklah kalian berpegang kepada apa? Sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi masalahnya berat, Pak. Berat. Orang yang berpegang kepada sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah rasul dan sunnah para sahabat di zaman yang penuh perpecahan seperti ini, berat. Dalam satu ayat yang lain, al-mutamassik bi sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabit al-jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah, itu seperti orang yang memegang bara api, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika kalian melihat perpecahan itu, pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Karena itu berat, Rasulullah bersabda apa? Gigit ya dengan gigi geraham. Karena berat memang, Pak. Ya. Zaman sekarang kita ketika membantah syirik, membantah bid'ah dan yang lainnya, kita yang dibuli habis-habisan, Pak. Dianggapnya apa? Apa nih pengadilan akhirat? Apa nih? Ya. Tuh enak jamaah itu tuh. Cuma ngajak kepada kebaikan aja, enggak getok orang. Jadinya kita yang mengingkari kebid'ahan dianggap apa? Tukang getok orang, tukang sesatin orang dan yang lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Berat, Pak. Maka Rasulullah mengatakan addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ya dengan gigi geraham. Antum kalau gigit dengan gigi geraham tuh kuat artinya. Pegang ya kuat. Setelah Rasulullah mengatakan kalau kalian melihat perpecahan, pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi semua yang diada-adakan. Karena setiap bid'ah itu sesat. Ternyata di saat perpecahan kita disuruh meninggalkan bid'ah. Sementara di zaman sekarang orang yang ngomong bid'ah dituduh teroris, Pak. Ekstrim, Pak. Radikal. Tapi kita harus melakukannya karena itu solusinya. Karena itu perintah Rasul masalahnya. Makanya orang yang berpegang kepada sunnah Rasul dan menjauhi bid'ah di zaman sekarang hanya orang-orang yang gentle, Pak. Hanya orang-orang yang masya Allah ya, tegar. Berani ia dicaci maki oleh manusia, enggak peduli. Harus kita lakukan, Pak, karena ini jalan keselamatan. Kita enggak peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kita tidak peduli dengan tuduhan orang-orang yang menuduh. Kita tidak peduli orang memusuhi kita atau menyebut kita apa. Yang penting kewajiban kita berpegang kepada apa? Sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, menjauhi segala macam kebid'ahan. Iya, karena itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk isya belum? Hah? Belum. Faedah selanjutnya, al-wa'idu syadid liha ula'il mutawallina an syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman berat bagi orang yang berpaling dari mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad dan lebih ridho dengan syariat nenek moyang, maka ia terkena ancaman ayat ini. Iya. Berapa banyak, Pak, syariat Nabi Muhammad ditolak oleh dengan alasan lebih mengikuti nenek moyang? Syariat Nabi Muhammad ditolak dengan alasan apa? Lebih mengikuti madhab fulan wa fulan, lebih mengikuti kiai anu dan anu, sehingga mereka lebih mendahulukan fulan, kiai, ustad, daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.